السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadus Salihin. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Dan terutama ketika kita diberikan kesempatan, diberikan taufik untuk mengkaji buku atau kitab seperti Riyadus Salihin, buku yang diterima oleh umat, dikaji oleh ulama dari masa ke masa di berbagai belahan dunia dan sangat keseharian, hadirin, bisa diterapkan langsung pada hari itu juga dalam berbagai macam hadis. Mungkin tidak semua dalil atau tidak semua hadis, tapi secara umum kita bisa terapkan atau kita bisa memperjuangkannya pada hari di mana kita mempelajari ayat dan hadis tersebut. Seperti bab yang sedang kita bahas, babul wasiyah bin nisa. Bab wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Dan wanita sosok yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Bisa ibu, bisa istri, bisa anak, bisa kakak perempuan, adik perempuan, bisa bisa tante ya, nggak ada om perempuan, bisa tante, bisa bibi, bisa mertua atau ibu mertua dan lain sebagainya. Dan hadirin Allah muliakan, bab ini dibuka dengan sebuah ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah dengan wanita dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Dan kita sudah jelaskan asyiru itu dari kata atau dari huruf apa aja? Ain Shin Ra, yang artinya tamam atau kamal, diantara artinya tamam dan kamal, sempurna. Oleh karena itu saudara kandung dan kerabat dekat dinamakan asyirah, sebagaimana angka 10 dinamakan asyarah, karena angka 10 itu simbol kesempurnaan. Dan dalam kultur dulu, bahwa urusan orang tidak akan sempurna kecuali taufik dari Allah lalu dukungan dari keluarga. Makanya keluarga dinamakan asyirah. Itu hal yang perlu kita camkan dan sebenarnya masih berlaku sampai sekarang. Kita tahu kalau ada satu keluarga besar kita ada sesuatu atau apa, kakaknya bantu dengan linknya, adiknya bantu dengan linknya, omnya bantu dengan teman-temannya, pokoknya semua sibuk deh biar urusan salah satu anggota keluarga kita itu berhasil dengan sempurna. Itulah dinamakan asyirah. Dan dijelaskan oleh sebagian ulama kenapa berinteraksi dengan wanita di menggunakan kata muasyarah dalam ayat ini, karena kita diminta mengejar angka 10 ketika kita berinteraksi dengan istri kita, dengan mereka, dengan wanita. Oleh karena itu hendaknya kita camkan baik-baik, itu standar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Maka PR kita besar, tanggung jawab kita besar, tugas kita besar, dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keseimbangan antara suami dan istri. Sehingga keliru orang berpikir istri terus yang dituntut untuk nurut, untuk taat, untuk berbuat baik, lalu suami bisa dibiarkan suka-suka. Tidak, suami dituntut berinteraksi untuk menggapai nilai 10. Sangat berat, sehingga ketika dua pihak, suami dan istri, berusaha menjalankan kotaknya masing-masing, dan mereka jalankan dengan niat yang ikhlas dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga akan berjalan solid, rumah tangga akan berjalan kompak, rumah tangga akan berjalan kuat, rumah tangga akan berjalan dengan baik, dan adal maupun rintangan akan dijalani dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Dan itulah surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan berinteraksilah atau mu'asyarahlah dengan wanita dengan baik dalam rangka menggapai nilai 10. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lalu penutupannya, fa'in karihtumuhunna, dan apabila kalian tidak suka dengan mereka, dengan istri kalian, lalu Allah mengatakan bersabarlah, karena bisa jadi sesuatu yang tidak kalian suka di dalamnya Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Allah kasih kebaikan yang sangat banyak. Artinya, hadirin sekalian, lagi-lagi perintah untuk berinteraksi dengan level tertinggi, menggapai nilai 10, lalu juga bersabar ketika ada hal yang kita gak suka dari istri kita, jadi tetap perform untuk mendapat nilai 10 walaupun ada hal yang kita gak suka dari istri kita, ada sesuatu yang kita gak suka dari istri kita. Itu kunciannya, dan itu susah loh. Kalau perform sebagai laki-laki atau sebagai suami dengan istri yang di mata kita perfect, itu mungkin lebih mudah. Bahkan bagi banyak orang susah juga tuh. Jadi istrinya udah masya Allah banget, tapi tetap aja kan manusia itu kan susah bersyukur. Waqalilun min ibadiy syukur, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, dalam surat Saba. Gimana kalau istri kita banyak catatannya? Jadi istri kita dapat istri yang luar biasa aja, bagi saya nggak ada celah di dalam diri istri saya. Itu aja perform sebagai suami, melakukan yang terbaik dan menggapai nilai 10 aja susah. Karena sedikit dari kita yang bisa bersyukur, wa qalilun min ibadiya asyakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. gimana kalau ada catatan di sini, ada catatan di sana, ada hal yang tidak kita sukai dan lain sebagainya. Ya gimana? Sangat sulit untuk menyikapi hal itu dengan bijak. Nah, apa resepnya hadirin sekalian agar kita bisa tetap punya performa dengan sangat baik, tetap mengejar angka 10. Karena Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mengingatkan bahwa kuncinya lagi-lagi tauhid. Tauhid kepada Allah. Tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kuncinya adalah kita mengenal dan meyakini perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah. Pola dari pola yang Allah buat dan bentuk. Dan Allah katakan salah satu polanya dalam kehidupan dan salah satu yang Allah lakukan adalah Allah bisa memberikan kebaikan yang banyak di dalam diri pihak yang kita gak suka. Dan itu adalah penyemangat orang untuk terus berbuat baik. Fa'in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi sesuatu yang kalian tidak sukai justru Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Makanya para ulama mengatakan seyogianya suami itu mempertahankan istrinya walaupun dia tidak suka dengan istrinya. Karena Allah janjikan di dalam kebersamaan itu ada banyak kebaikan. Kata As-Sa'di rahimahullah, yan bagi lakum ayyuhal azwaj, seyogianya bagi kalian para suami, antumsiku zaujatikum atau tamassaku zaujatikum atau tumsiku zaujatikum, hendaknya kalian mempertahankan istri kalian walaupun ada perasaan tidak suka. Fa inna dzalika atau fa inna fi dzalika khairun katsira, karena di dalamnya ada banyak kebaikan. Kecuali jika melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menceraikan istri seperti itu. Tapi kalau sebatas tidak suka atau apa, hendaknya kita tetap hukum asalnya kita tetap pertahankan istri kita. Itu hukum asal sampai ada faktor lain yang mengarahkan kepada sebaliknya. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan di antara tafsir dari ayat ini, di antara kebaikan yang banyak yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini dijelaskan sebagian para ulama apa? Waladun soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Dan itu banyak terjadi dan testimoninya itu banyak, bahkan itu dialami sebagian ahli ilmu dan lain-lain. Ketika mereka bilang, ketika saya bersabar dengan sikap-sikap istri saya, Allah anugerahkan dari dirinya, dari rahimnya, anak yang benar-benar soleh dan menjadi qurratu ayun atau qurratu ain, sehingga catatan-catatan yang ada pada diri ibunya itu tercover semua dengan kehadiran seorang anak. Tercover. Itu hal yang atau sebaliknya. Ada istri bersabar dan dari kesabaran itulah dia punya anak yang soleh. Dan catatan-catatan yang ada pada diri suaminya semua tercover dengan keberadaan anak yang soleh tersebut. Itu kejadian hadir dan banyak, sangat banyak. Ketika misalnya ketika dia gak mendapatkan sosok istri yang begini-begini-begini, dia dikasih anak perempuan yang setelah berlalu, itu anak perempuan tuh benar-benar melayani ayahnya, berkhidmat kepada ayahnya dengan seperti mimpinya gitu. Yang awalnya dia berharap expect-nya ke ibunya, ke istrinya itu, yaitu ibu si wanita, si anak perempuannya itu, gak bisa, ibunya gak bisa perform, tapi anaknya luar biasa nanti. Dan itu benar-benar menghilangkan penantian puluhan tahun. Jadi itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ternyata resepnya lagi-lagi tauhid, keyakinan seseorang terhadap apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah kerjakan. Dan Allah adalah Ahkamul Hakimin, Allah adalah pemutus yang maha bijaksana dan paling bijak. Maka tidak mungkin Allah putuskan sesuatu pada diri kita yang akan menghancurkan kita. Kalaupun kita tidak suka, maka dengan mudahnya Allah membuat hal-hal baik dan Allah berikan kebaikan-kebaikan dari hal yang kita gak suka tersebut. Maka jangan menghadapi masalah dengan logika semata, tapi hadapi masalah dengan iman kepada Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu juga Ustadz dan keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ilaikum wa iyyakum. Afan Ustadz, izin bertanya, apakah seorang suami boleh mempertahankan istri yang sudah berzina dengan laki-laki lain, punya 4 anak, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, menuduh orang berzina itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita tahu kalau bukan suami istri maka harus mendatangkan 4 saksi. Adapun kalau suami istri atau suami ke istri, itu arahnya kelian, dan itu bisa dicek di awal-awal surat An-Nur. Jadi intinya menetapkan seorang berzina itu hal yang berat dalam Islam dan pelik di dalam Islam, dan bukan waktunya kita bahas hal tersebut secara detail. Itu bisa dicek di dalam pelajaran fikih, atau bisa ditanyakan di forum yang lain, atau ditanyakan ke guru-guru kita. Tapi intinya nggak simple, nggak bisa orang menuduh gitu aja, nggak sesederhana itu. Dan kalau kita menuduh seorang berzina tanpa bisa menghadirkan saksi, maka kita yang duduk di kursi pesakitan dalam kasus. Jadi kita bisa dikasuskan gitu loh, yaitu qadfu al-muhsanat, menuduh orang baik-baik berzina, dan itu dihukum dalam Islam. Gak bisa menuduh orang tanpa bukti dalam khususnya masalah zina. Tapi kita masuk ke kita hanya ingatkan aja bahwa untuk menegakkan hal tersebut butuh pembahasan panjang. Lalu coba kita balik ke titik di mana inilah poin dari penanya, hafidhahullahu ta'ala. Jika berzina dengan laki-laki, jadi sudah tegak nih bahwa statusnya dia berzina dengan laki-laki, apakah masih boleh mempertahankan istri yang demikian? Hadirin Allah muliakan, masalah zina apalagi dalam rumah tangga hal yang sangat pelik, atau masalah yang sangat besar, dan tidak mudah, hadirin. Dan kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah jaga diri kita dan pasangan kita dalam hal ini. Karena kalau sudah kejadian, dampaknya besar. Dan kalau pertanyaannya apakah masih boleh dipertahankan, maka terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama, dan ini berkaitan dengan surat An-Nur kalau nggak salah ayat 3 ya, coba dibuka ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dhalika 'ala al-mu'minin. Laki-laki yang atau laki-laki pezina, ia tidak layankih, ia tidak menikah kecuali dengan wanita pezina. Atau wanita musyrik. Dan sebaliknya, wanita pezina ia tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina dan laki-laki musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Maka hadirin Allah muliakan, sebagian ulama mengatakan dari ayat ini hukumnya haram. Dan di antara yang berpandangan demikian adalah mazhab Imam Ahmad. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sampai wajib dicerai, tapi disunahkan untuk diakhiri. Dan diantara yang berpandangan demikian adalah ulama Syafi'iyah. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan ayatnya jelas, nikah lalu diharamkan bagi orang-orang beriman. Ulama mengatakan tidak sampai mengharamkan menikah dan mempertahankan pernikahan dengan wanita atau pasangan yang berzina, dan masih ada celah untuk mempertahankan, karena mempertahankan hukumnya memutuskan atau cerai hukumnya sunnah, belum sampai wajib. Itu mereka mengatakan bahwa nikah bisa bermakna watak. Watak artinya hubungan intim. Bisa bermakna hubungan intim. Kalau kita artikan nikah di dalam ayat ini dengan berhubungan intim, berarti terjemahannya jadi gimana? Seorang pezina tidak akan berhubungan intim kecuali dengan pezina wanita atau wanita musyrik. Dan wanita pezina tidak akan berhubungan intim kecuali oleh atau dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan berhubungan intim yang merupakan zina itu haram bagi orang-orang beriman. Jelas tidak? Makanya mereka tidak mengatakan itu sampai titik haram dan wajib diakhiri. Karena ditafsirkan sebagai apa? Sebagai hubungan intim. Dan diantara yang mentafsirkan itu Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Laisa hadza binikah." Ayat ini tidak berbicara tentang pernikahan, tapi berbicara tentang hubungan intim. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi ada hadis lain yang ketika ada seorang sahabat atau seseorang datang ke Nabi SAW mengadukan perihal istrinya, kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, istriku itu la tarut yada lamis, tidak menolak kalau disentuh oleh laki-laki." Jadi istriku itu enggak menolak kalau disentuh oleh laki-laki. Apa kata Nabi SAW? "Tolikha," ceraikan dia. Kaget orang ini, setegas itu. Terus orang ini mengatakan, "Tapi saya masih cinta dengan dia." Kata kata Nabi SAW, kalau begitu cegah dia. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah sederhana, jemaah. Ini salah satu masalah yang mengguncang jantung pertahanan sebuah rumah tangga dan mengguncangkan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala bisa, seringkali masalah seperti ini dikaitkan dengan karakter masing-masing dan kondisi masing-masing. Coba diskusikan lagi dengan seorang ustadz atau guru yang bisa kita akses langsung dan jelaskan urusannya dan istikharahkan. Namun jika istri kita sudah taubat, taubatan nasuha, maka perlu diketahui bahwa status zina itu pun hilang dari diri dia. Status zina itu hilang dari diri dia karena sudah bertaubat. Artinya kalau istri sudah bertaubat, coba dipikirkan untuk tetap mempertahankan, apalagi anak sudah 4. Allah Ta'ala bisa coba diskusikan sama pihak-pihak yang berilmu dan bijak Allah Ta'ala, dan ajak untuk taubat. Dan kalau taubat, maka status zina hilang. At-ta'ibu minadz dzam kaman la dzanba lahu, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa sama sekali. Allah Ta'ala misalnya. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa buka sesi tanya jawab di pertemuan yang akan datang dengan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu kita, dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.